gedong itarap kudu titor tartangado rohaku sai tuho hongatangatado marasi jalangan alai rohaku do sai nangjonok tuho. Sampurong laki gambar hasoan.